Meski mampu meraih nilai 3 pada laga kandang melawan PSIK Klaten Junior, tapi Persipapati Junior pada lanjutan babak 12 besar Piala Suratin Zona Jawa Tengah masih harus melakukan banyak perbaikan. Pelatih Persipa Junior Eko Suprianto mengatakan perbaikan yang secepatnya dilakukan jelang tandang ke Temanggung, salah satunya emosi pemain yang masih mudah terpancing oleh lawan. Pada saat keluarnya si Edu sama si Lingga, karena itu gelandang-gelandang vital, setelah kita ganti ternyata permainannya tidak berkembang. Ini yang perlu kita evaluasi untuk ke depan nanti. Manakala si dua pemain itu tidak fit, ini menjadi PR kami. Pelatih Persipa Junior mengatakan pada pertandingan kandang melawan PSIK Klaten Junior, pertahanan tidak berkembang setelah terjadi pergantian dua gelandang andalan, bahkan berkali-kali lawan lebih banyak melakukan penyerangan. Ya, untuk menghadapi Temanggung nanti kita harus persiapkan lagi, terutama di lini pertahanan karena banyak kelemahan di lini pertahanan. Jadi kami nanti akan evaluasi bagaimana untuk menghadapi Temanggung nanti ke depan. Kelemahan seperti apa di lini pertahanan? Banyak miskomunikasi, kurang koordinasi, ya antar pemain kurang koordinasi, kontrol bola yang sering salah, banyak hilang bola dan sebagainya, itu perlu kami benahi pada saat nanti kita ke Temanggung karena kita main di... Pelatih Persipa Junior Eko Suprianto mengatakan pihak-pihaknya menargetkan pada saat bertanding ke kandang Persetema Temanggung meraih kemenangan. Agus Pambudi, Kabar Baru, Paspati.